Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai ya tawajuh ya. Saya minta tolong selama majelis tak ada yang berbicara, tak ada yang main-main handphone. Ya. Karena adab dalam majelis itu nomor satu. Ya. Ayo ibu-ibu, kita ta'zim wal ihtiram, kita agungkan dan muliakan majelis. Siapa saja yang duduk di sini, agungkan, muliakan. Ta'asur fil qalbi, kesankan dalam hati, maka insya Allah nanti Allah berikan kita kekuatan untuk mengamalkan dan menyampaikan. Hari ini banyak orang datang ke kajian-kajian, tapi pulang-pulang tak ada kesan, tak ada perbaikan dalam kehidupannya. Kenapa? Karena selama majelis, fikirnya gak di majelis. Badannya duduk di majelis, tapi fikirnya di rumah, di pasar, di mana-mana. Maka sia-sia datang dalam majelis. Maka buka matanya, konsentrasi, dan insya Allah nanti yang mendengarkan akan lebih paham dari yang bicara. Nah, syaratnya apa? Mesti tawajuh. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sengaja Allah taala menciptakan kehidupan dunia ini untuk siapa? Untuk manusia. Dunia ini diciptakan untuk kita manusia. Matahari diciptakan untuk manusia, bulan diciptakan untuk manusia, bintang diciptakan untuk manusia, lautan diciptakan untuk manusia, ikan diciptakan untuk manusia, hutan diciptakan untuk manusia, seluruh binatang diciptakan untuk manusia. Jadi seluruh dunia ini hadirin mulia, Allah ciptakan untuk kita manusia. Tapi manusia diciptakan bukanlah untuk dunia ya. Tapi kita diciptakan untuk apa? Untuk kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Kita di dunia ini sementara saja, gak lama, sebentar. Kalau saja kita diciptakan untuk dunia, tentulah kita akan hidup selama-lamanya di dunia. Tentulah kita akan berlama-lama di dunia. Tapi ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan dalam hadis beliau, umur umatku 60-70 tahun saja. Ini ada ya hampir 60, ada mungkin yang lebih 60. Tapi rata-rata 60-70 tahun, kadang lebih, kadang kurang. Itu rata-rata. Nah, jadi hadirin mulia, ini mesti jadi renungan bagi kita. Kita berpikir 100 tahun yang lalu kita belum ada di dunia ini. Ya. Kemudian 100 tahun yang akan datang kita pun pasti tidak akan ada lagi di dunia ini. Saya belum pernah lihat orang yang hidup 200 tahun di dunia ini sekarang, yang sekarang nih belum ada. Paling 110, 120 itu pun udah betul-betul uzur dan enggak bisa apa-apa. Nah, maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang singkat di dunia ini mestinya kita gunakan untuk membina akhirat kita. Kita mesti pahami, surga itu dibangun di dunia, neraka pun dibangun di dunia. Ada orang yang hari ini sibuk mati-matian menuju surga, ada orang yang sibuk mati-matian menuju neraka Allah Ta'ala. Ada orang yang berjuang mati-matian sungguh-sungguh mengorbankan harta dan dirinya untuk mendapatkan surga Allah. Ada orang yang berjuang habis-habisan mati-matian mengorbankan harta, diri, pikiran, tenaga, air mata, darahnya untuk apa? Untuk masuk ke neraka Allah. Nah, jadi dua saja jalan di dunia ini. Ada dua tempat di akhirat. Kita diberikan Allah Ta'ala fasilitas, akal untuk berpikir, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Dan Allah beri kita kebebasan memilih. Kamu pilih jalan mana? Kalau kamu pilih jalan ini, tujuanmu sana. Dan Allah never make mistake. Allah tak pernah buat kesalahan. Allah gak bisa dikomplain. Ini kan maunya Allah nih, aku masuk neraka. Enggak. Allah berikan dua catatan hidup kita. Kamu pilih, kata Allah, terserah. Kamu mau pilih jalan ini, kamu selamat. Kamu pilih jalan ini, kamu celaka. Maka dihantarkanlah nabi-nabi. Kurang lebih 124 ribu orang nabi Allah hantar ke dunia membawa satu kalimah yang sama, yakni kalimah la ilaha illallah. Semua nabi mengabarkan kepada seluruh manusia bahwasanya dunia sementara, akhirat selamanya. Mengingatkan manusia bahwasanya akhiratlah rumah kita. Dunia bukanlah tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Dunia bukanlah tempat tinggal, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Inilah pesannya para nabi. Jangan cintai dunia. Kejarlah Allah, nanti dunia kejar kalian. Rasulullah SAW berkali-kali menjelaskan hakikat dunia kepada kita. Coba ngaji, kita kan sering buka ta'lim. Cobalah baca hadis-hadis tentang hakikat dunia. Dunia ini hadirin sekalian, tak lebih berharga dalam pandangan Allah melebihi 11 sayap nyamuk. Jadi dunia ini ternyata berharganya dalam pandangan kita. Dalam pandangan Allah gak ada harganya. Kapan kita sadar dunia tak ada harganya? Ketika sakaratul maut. Nah, nafas dari sini nih. Tanah hektaran gak ada gunanya. Uang triliunan di rekening gak ada manfaatnya. anak yang banyak, istri yang cantik, suami yang gagah, pangkat, jabatan, popularitas tak akan membantu sedikit pun, tak ada manfaatnya. Baru kita sadar yang bermanfaat di hari itu hanyalah iman dan amal saleh. Kita perlu Allah waktu itu. Ya, sama seperti orang mau tenggelam di lautan. Dia mau tenggelam, tak pandai berenang. Kawannya tawarkan, kamu mau pelampung apa mau emas 20 kilo, pilih mana? Pelampung. Padahal ketika di atas kapal, dia caci maki nih pelampung. Apa nih warnanya orange, gak gaul. Gak ada gunanya penyempitin kapal aja. Kata temannya, ini ada manfaatnya kalau kita mau tenggelam. Gak perlu gua pelampung. Gua mau emas aja. Mana-mana bawa emas, perhiasan semua. Toto jatuh dia ke laut. Temannya tawarkan, pelampung apa emas? Pelampung. Nah, jadi harga dunia ini kita akan paham ketika sakratil maut. Sekarang kita pikir nih, mobil mewah, ini semua, oh, kita mulia dengan mobil mewah, enggak ada. Kemuliaan manusia hanya dalam ketakwaan, siapa yang bertakwa dia mulia, siapa yang tidak bertakwa dia hina. Ya, satu orang miskin yang bertakwa itu lebih mulia dalam pandang Allah, melebihi seluruh orang kaya-kaya kafir yang ada di seluruh dunia ini. Ya, seluruh presiden kafir, raja-raja kafir. Jadi takwa, mesti kita mulai hari ini mengganti kacamata dunia kita dengan kacamata akhirat. Sehingga kita memuliakan orang karena agamanya. Kita lihat orang Islam, muliakan dia. Hari ini kalau ada orang kaya datang, kita muliakan. Bos ini, meskipun dia kafir. Tunduk-tunduk kepada kita sama dia. Kenapa ini? Ini kafir. Tapi bos, orang kaya. Disiapkan tempat duduk yang bagus. Dan ngomong kita pun hati-hati, jangan sampai dia tersinggung. Nanti gak keluar modal. Tapi ketika orang miskin datang, apa dalam hati kita? Ah, uang keluar lagi nih. Apalagi nih, mengeluh apalagi dia nih. Padahal orang miskin yang bertakwa itu kekasihnya Allah. Nabi pernah duduk bersama para sahabat. Lewat satu orang kaya, gagah, ganteng, parfumnya pun tercium dari kejauhan. Kemudian Nabi tanya, bagaimana pendapatmu tentang orang itu? Satu orang sahabat menjawab, dia orang mulia ya Rasulullah. Dia orang kaya, dia orang ganteng, tampan, bangsawan. Kalau dia datang kepada satu orang perempuan, kepada satu orang laki-laki dan meminang anaknya, semua pasti berebut mengambil dia menantu. Kenapa? Dia orang kaya. Nabi diam. Kemudian lewat satu orang pakaian compang-camping, miskin, sahabat. Kalau tentang si fulan, bagaimana pendapatmu? Dia orang celaka, orang malang ya Rasulullah. Miskin, wajah pun tak tampan, tak rupawan, sakit-sakitan. Kalau dia bicara gak ada orang yang mau dengar dia. Kalau dia mau minang orang gak ada yang mau ngambil dia jadi menantu. Aduh, kasihan nasib orang itu. Apa kata Nabi? Ketahuilah orang yang kedua tadi, satu orang yang kedua tadi lebih mulia dalam pandang Allah daripada orang yang pertama seisi dunia. InsyaAllah ya, kita mesti pahami bahwasanya kemuliaan kita hanya dalam ketakwaan. Siapa yang bertakwa dia mulia, siapa yang tidak bertakwa dia hina. Orang yang merasa mulia naik mobil mewah, orang rusak imannya. Orang yang merasa hina naik angkot, malu naik angkot, orang pun rusak imannya. Sama aja mobil mewah, angkot sama saja, tapi bisa membahagiakan. Siapa yang membahagiakan? Allah. Rumah mewah, rumah gubuk, jangan disangka orang di rumah mewah tidur lebih nyenyak daripada rumah gubuk. Orang beriman itu, bu, di mana-mana dia bahagia. Di mana-mana hatinya senang. Di sini senang, di sana senang. Di mana-mana hatiku senang. Buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya. Itulah orang beriman. Allahu Akbar. Kan aneh hari ini kalau kita susah. Kalau ada yang susah di sini, tapi di sini kenapa semua orang beriman, happy semua kan? Kenapa? Kalau ada orang yang galau hari ini, orang yang stres, orang yang susah, itu yang masalah, bukanlah keadaan dunianya. Bukan karena duitnya enggak ada, bukan karena utangnya banyak, kurang suaminya marah-marah, bukan karena istrinya cerewet, di kemudian dia tiba-tiba jadi galau, tidak. Yang buat orang itu bermasalah apa? Ketika hubungan hati dia dengan Allah rusak. Ya, orang beriman tuh kalau imannya ada di hatinya, dia happy di mana saja, hatta di dalam api dia bahagia. Nabi Ibrahim ditanya, kapan saat terindah dalam kehidupan wahai Ibrahim? Apa jawabannya? Ketika aku dibakar. Nabi Ibrahim ditanya, ketika dibakar. Dalam api itu Allah berikan kebahagiaan. Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu ditanya, kapan saat terindah dalam kehidupan wahai Bilal? Apa jawab Bilal? Ketika aku disiksa di siang hari, di padang pasir dikasih batu sebesar kerbau, kemudian dicambuk siang dan malam. Itu saat ternikmat dalam kehidupan Bilal. Jadi Allah Ta'ala ini kuasa memberikan kenikmatan hatta di saat-saat terburuk dalam kehidupan kita. Jadi gak benar itu lagu gubuk derita itu. Aku merasa orang termiskin. Dia mikir dunia dipikir dia menderita gara-gara miskin. Bukan, banyak orang kaya menderita. Kita kalau ikuti survei, Bu ya. Ibu kalau baca media berita-berita internasional di Times, di mana-mana majalah, di nonton di TV. Ternyata negara-negara yang income per kapitanya terbesar di dunia, maknanya negara-negara kaya, negara-negara semakin mewah, semakin canggih itu negara, semakin tinggi angka bunuh dirinya. Jepang itu 60% orang mati bunuh diri. Korea, di Eropa, di mana-mana. Bahkan ada negara-negara yang menyiapkan fasilitas bunuh diri. Kalau orang udah capek hidup di dunia, gak bisa lagi konseling kemana-mana, datang ke psikiater, gak ada yang bisa bantu dia, dia datang ke pemerintah dan dia disuruh memilih mau mati dengan cara apa. Suntik, mati, ditembak, ada semuanya. Pilih. Ada beberapa negara yang menyiapkan fasilitas itu untuk apa? Karena repotnya pemerintah mengumpulkan mayat orang gelantungan di mana-mana. Aneh. Saya pernah baca majalah Times tahun 2011. Ada satu orang Yahudi keliling dunia 10 tahun. Dia survei negara mana yang penduduknya paling bahagia di dunia. Ibu-ibu mungkin heran mendengar membaca hasil surveinya. 10 tahun dia keliling dunia, dia letakkan nomor 1 negara yang penduduknya paling bahagia di dunia itu Bangladesh. Ibu tahu Bangladesh itu negara termiskin di dunia. Saya udah 6 kali ke sana lihat, miskin orang Bangladesh. Maka kalau banyak pun pengungsi Rohingya yang ada di perbatasan Bangladesh, kenapa mereka pulang? Mereka gak sanggup menerima makanan, memang miskin. Mungkin gak sempat orang-orang sana, gak ada yang memberi makanan daripada dia susah dan sebagainya. Akhirnya suruh ke tempat lain aja. Nah, makanya bersyukurlah ada gerakan-gerakan amal mengumpulkan dana bantu mereka ke sana. Nah, subhanallah, ibu-ibu pun kalau ada harta kelebihan bantulah kirim ke sana. Tapi meskipun mereka miskin, itu orang bahagia. Kenapa? Kehidupannya sederhana. Simple life, simple problem. Sederhana kehidupan kita, sederhana masalah kita. Nah, inilah hidup sederhana, inilah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat banyak yang kaya raya. Udah Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu kaya raya, tapi tak satu orang pun sahabat yang hidup bermewah-mewahan. Semua sahabat hidup simple, bahagia, sederhana. Mereka makan, minum sederhana, pakaiannya sederhana, rumahnya sederhana, pakaian kendaraannya sederhana. Kalau menikah, pernikahannya sederhana. Hari ini adat istiadat yang dibuat oleh manusia telah membuat banyak orang berzina. Kenapa? Nikah mahal harganya. Siapa yang memahal-mahalkan pernikahan berarti telah memurah-murahkan perzinaan. Sahabat nikah sederhana. Makan, minum sederhana. Nabi sehari makan, sehari tidak. Kalau Nabi makan, tidak pernah mencampurkan dua laut dengan ikan darat. Itu tidak pernah dicampurkan ikan laut-laut aja. Darat-darat aja. Kita hari ini semua ada. Komplit di meja makan. Kita coba bayangkan. Ya. Baju kita, Nabi itu punya baju 2 lembar, 3 lembar saja. Ada baju baru, gamis baru datang, yang lama bagi sahabat. Ya, yang terbaik, yang satu putih disiapkan untuk sholat Jumat, yang 2 pakai hari-hari. Coba bayangkan baju-baju di rumah ibu-ibu semua. Kira-kira ada berapa bajunya? Berapa kamar? Bukan berapa lemari, berapa kamar baju semua isi. Gak pernah dipakai, hanya dilihat-lihat saja. Kita zalim. Ibu tahu nggak itu nanti dihisab di akhirat? Saya pernah dakwah kepada Laman Papua, di sana banyak orang masuk Islam, ribu-ribu orang masuk Islam dari jamaah bergantian masuk hadirin mulia. Tapi kita kasihan miris melihat perempuan-perempuan di sana belum berpakaian, udah muslim tapi masih telanjang. Coba lah jilbab-jilbab ibu yang sudah ibu malu pakainya, kita malu, oh, udah ketinggalan zaman, masukin kantong semua di packing dikirim ke sana. Baju-baju yang gak pernah dipakai. Mungkin baju itu baju jelek bagi ibu-ibu malu. Tapi bagi orang miskin mungkin itu baju lebaran bagi mereka. Baju terbaik mereka. Ya. Nah, jadi hadirin mulia, makan minum sederhana, pakaian sederhana, rumah sederhana. Rumah Nabi itu sebesar, beda jauh lah dari rumah kita. Tapi bukan berarti gak boleh punya rumah mewah, rumah besar. Boleh juga, asalkan jangan maksain. Hari ini banyak orang maksain pengen punya rumah mewah, akhirnya dia kredit utang, riba lagi. Berperang lagi dengan Allah. Gak ada masalah, meskipun ibu-ibu punya rumah termewah di dunia, kayak rumahnya Nabi Sulaiman alaihissalam, lantainya kaca, bawahnya air, tetap dalam pandang Allah, tak lebih berharga daripada 11 sayap nyamuk. Ya, jangan merasa mulia dengan rumah mewah itu. Boleh bu, saya mau punya, bang, saya mau bikin rumah dari emas, boleh gak? Boleh, tetap itu sampah dalam pandangan Allah. Ya, jadi jangan sombong punya rumah mewah, biasa saja, jangan masuk hati. Kenapa kita dianjurkan untuk hidup sederhana? Saya mengisi tahu, supaya benda-benda dunia tak terkesan dan masuk ke hati kita. Karena barang mewah ini kemungkinan besar masuk hati. Ibu punya handphone lama, yang Nokia lama itu, berapa harganya? Yang 200 ribuan sekarang kan yang yang gak ada internetnya itu, yang cuma buat nelpon. Terus satu orang punya handphone iPhone 7. Oh, yang baru. Bu, saya mau tanya ini. Kita laki-laki, saya sering lihat nih, orang yang punya handphone sederhana, kalau dia itikaf di masjidnya, nyak tidurnya, bu. Handphonenya dicas dia tidur. Dalam hati dia ambil tuh handphone. Nah, kalau ada maling masuk, silakan ambil. Tapi yang punya iPhone 7, gak bisa tidur. Sebentar dibangun-bangun, dia bikin handphonenya ambil orang. Itu bukti nyata, benda-benda mewah itu kemungkinan besar masuk hati. Ya. Bu, angkat kepala bu, nanti tertidur semua bu. Ayo, dipijit-pijit dikit. Ibu-ibu kasihan, jauh-jauh datang tidur. Saya sering lihat di majelis, saya pun begitu, kalau saya duduk di majelis ya, bu, mak, saya duduk gini, pasti tidur. Maka saya terus ingatkan, kalau ada yang menundukkan kepala, itu angkat kepalanya, tahan, buka matanya. Karena mata dengan kuping ini ada kabelnya, kalau mata tertutup, kuping tertutup. Otomatis. Ya, insya Allah ya, tahan kantuk semua. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah dunia. Apa beda dunia dengan akhirat? Kalian tahu nggak? Dunia sementara, akhirat itu bedanya. Bedanya itu, dunia sementara, akhirat. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Berapa tahun? Ayat lain mengatakan satu hari akhirat sama dengan 50,000 years dunia, 50,000 tahun dunia. Mau tahu perbandingan dunia dengan akhirat? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, celupkan ujung jari telunjuk kalian ke samudra yang luas. Di samudra yang luas masukin jari. Bu, ibu kalau main ke pantai Ancol, amalkan di hadis. Nabi katakan celupkan ujung jari telunjukmu, main ke pantai, lihat main. Dan Nabi lihatlah satu tetes yang air yang menempel ujung jari kalian, hadhihi dunia, itulah dunia. Hari ini kita mati-matian berebutan mencari tetesan air, kita abaikan samudra yang luas. Ada orang yang bangun pagi di subuh hari udah fikir dunia. Salat doa waktu duha dia bicara dunia, siang hari fikir dunia, sore hari bicara dunia, malam hari fikir dunia. Dia tidur mimpinya dunia, tahu-tahu meninggal dunia. Mati lagi pikir dunia. Maka ganti pikir kita, ya. Saya pengen jadi orang kaya nih, enggak bisa, pokoknya cita-cita saya ini enggak harus berubah, enggak bisa berubah ini. Silahkan jaga cita-cita itu, tapi jangan hanya kaya di dunia, pengen jadi orang kaya di akhirat juga. Tambah cita-citanya. Ya, silahkan jadi orang kaya tapi bukan di dunia, kaya di dunia sementara. Tapi kalau kaya di surga, selama-lamanya, semakin hari semakin kaya, semakin kaya, semakin kaya. Enggak akan miskin-miskin selama-lamanya. Oh, saya ini pengen jadi orang terkenal, Pak. Ustaz, saya pengen terkenal. Silahkan, tapi jangan terkenal di dunia saja. Terkenal di dunia hanya dikenal segelintir orang. Bu, saya ini sering masuk TV, tapi yang kenal saya hanya orang yang nonton TV. Orang enggak punya TV, enggak kenal. Bapak enggak kenal saya? Enggak. Sakit hati, Bu. Enggak kenal. Tahu lagu saya enggak? Orang kaya enggak tahu, katanya enggak pernah dengar hasil dia. Iya. Tapi ada orang yang enggak pernah sama sekali, Bu, itu menyakitkan. Jadi terkenal di dunia ini ternyata terbatas. Orang yang sudah mati enggak kenal. Jompo-jompo yang tuli-tuli, yang buta-buta gak kenal. Orang-orang di pedalaman Papua tuh gak kenal. Kenapa? Gak ada TV. Jangan kan saya artis Hollywood datang, Shah Rukh Khan datang pun ya gak kenal. Orang yang sudah mati gak kenal, orang yang belum lahir gak kenal. Tapi orang beriman, hadirin sekalian, Allah Ta'ala akan dudukkan di atas mimbar cahaya di Yaumil Mahsyar. Kemudian Allah kumpulkan seluruh jiwa, seluruh roh yang hidup dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan perkenalkan orang itu kepada semua manusia yang pernah hidup di dunia. Jadi kalau mau jadi orang terkenal, jadilah orang beriman. Terkenal di langit, terkenal di akhirat. Di dunia terserah Allah, terkenal gak terkenal gak penting. Ya. Wais Al-Qarni waktu hidupnya gak ada yang kenal beliau. Satu orang miskin. Tapi apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Wais Al-Qarni kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, nanti sepeninggal aku akan datang seorang pemuda yang bernama Wais. Sebut namanya Al-Qarni, sukunya Al-Qarni. Dia datang ke Mekah berhaji. Kau cari dia, Umar. Ali pun diberi nasihat, subhanallah. Dan temui dia dan mintakan doa ampunan kepada dia. Kamu minta doa dari dia dan mintakan doa ampunan untuk umatku dari Wais Al-Qarni. Waktu beliau hidup tak seorang pun yang mengenal dia. Dia siapa? Tapi langit mengenal Wais. Dia hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tak pernah berjumpa Nabi. Kenapa? Karena khidmat kepada ibunya. Ibunya sudah tua, Bu. Wais Al-Qarni hanya seorang pengembala miskin. Gak punya kendaraan, gak punya apa-apa. Kata ibunya, Wais, ibu pengen pergi haji. Ibu sudah tua, gak mampu berjalan. Maka Wais Al-Qarni latih fisiknya, setiap hari diangkat sapi, anak sapi. Diangkat naik gunung, turun gunung. Supaya dia terbiasa menggendong ibunya dari Yaman berjalan kaki ke Mekah. Dari Yaman berjalan kaki. Berbulan-bulan perjalanan menggendong ibunya. Maka amalan inilah. Waktu itu dia sebetulnya mau berjumpa Nabi. Tapi rombongan dari Yaman datang bermusyawarah dengan Rasulullah SAW. Apakah Wais boleh ikut ke Madinah menjumpai Nabi? Ibunya sakit, ibunya sudah tua. Kata Nabi, Wais khidmat ibunya. Asbab inilah Nabi mintakan doa. Dia tahan kerinduannya berjumpa dengan Rasulullah hanya untuk berkhidmat kepada ibunya. Tak terkenal di dunia, tapi terkenal di langit. Nah, orang beriman itu begitu. Banyak orang terkenal di dunia tapi langit tak mengenal namanya. Maka jadilah orang mukmin, jadilah orang beriman, hadirin sekalian, subhanallah. Ya. Kemudian hadirin yang mulia, kalau kita pengen cantik, jadilah orang beriman. Di dunia ini cantik sementara, ya nah. Dulu waktu gadis imut-imut, sekarang? Bukan saya ngomong loh. Itu enggak bisa dipungkiri, ya. Siapa yang bisa menahan kulitnya gak keriput? Ada? Gak ada. Siapa yang menahan rambutnya jangan putih? Hah? Biar gigi jangan lepas, jangan goyah. Gravitasi bumi jangan ada lah. Semua turun-turun semua. Kendor sana sini. Itu di dunia. Iya Bu? Maaf Bu ya. Tapi memang itu kenyataannya Bu, Masya Allah. Ini dunia. Tapi sabar. Kalau nanti semuanya sukses berjaya mati dengan la ilaha illallah, gak ada orang tua di surga. Semua gadis semua semakin hari semakin cantik, semakin cantik, semakin cantik, semakin cantik. Bangun tidur ngaca kaget, tambah cantik, tambah cantik. Setiap hari Jumat ada pasar wajah. Bosan sama wajah ini, ganti muka baru. Wah, ini keren. Setiap lembar rambut berbeda warnanya. Bidadari surga itu begitu. Bidadari surga banyak Bu, tapi ratunya bidadari mesti dibawa dari dunia. Siapa dia? Wanita saleha. Nah, ibu-ibu susah, aduh saya gimana masuk surga nanti, laki gimana, dulu laki matinya mabok. Oh, siapa lakiku? Tenang Bu, jodoh di dunia itu belum tentu jadi jodoh di akhirat. Ya, nanti di akhirat akan Allah jodohkan dengan orang yang seimbang, yang terbaik. Nah, ada orang di dunia dia menikah suami istri, di akhirat tidak. Ada di dunia dia tidak menikah, di akhirat dia suami istri. Dan ada orang yang terbaik dunia akhirat mereka berjumpa. Itulah orang yang mencintai karena Allah, saling menyayangi karena Allah. Suami istri bekerja sama dalam mentaati Allah, jumpa di akhirat. Kan banyak ibu-ibu yang sayang sama suaminya, doa sama Allah, ya Allah, nanti di surga jumpakan aku dengan suamiku ya Allah ya. Tapi ada ibu-ibu yang doa, ya Allah, mati janganlah ketemu lagi orang ini. Udah amin-amin ya Allah, Di dunia aja lah susah menderita. Ampun ya Allah, ampun. Ada kan gitu kan? Gak ada. Gak ada? Oh gak ada. Gak ada ya. Amin. Semua semua suami soleh semua. Amin. Semoga awet ya bu ya dunia akhirat. Eh, jangan lah Ustaz. Amin. Amin. Dunia aja dah. Dunia aja. Ya, jangan. Pokoknya. Makanya Rasulullah SAW nanti di akhirat akan dinikahkan dengan Asiyah. Siapa Asiyah? Istrinya Fir'aun la'natul 'alaih. Wanita suci menikah dengan Fir'aun tapi tak pernah disentuh Fir'aun. Fir'aun tuh cinta sama Asiyah tapi setiap kali dia mendekat Allah berikan hawa panas di tubuhnya Asiyah sehingga dia tak pernah menyentuh Asiyah. Tapi cinta, takut sekali sama Asiyah. Jadi yang suami-suami takut istri itu kayak Fir'aun. Takut banget. Padahal dia sudah mau cari Fir'aun, Nabi Musa kan, dikatakan nanti ada Musa. Ada bayi, kata satu-satu orang yang memberikan ramalan kepada Nabi, kepada Fir'aun, la'natul 'alaih, akan datang satu orang bayi Bani Israel akan menghancurkan kerajaanmu. Maka dibikinlah sebuah keputusan konyol, semua bayi laki-laki lahir, dimatiin, dibunuh. 70 ribu bayi dibantai sama Fir'aun. Jahat nih Fir'aun. Ibunda Musa alaihissalam, dia menjaga waktu itu orang-orang lahir. Suaminya penjaga, dia pun menjaga yang perempuan laki-laki. Sama-sama berjaga jatuhnya ini. Akhirnya mereka menikah dan lahirlah Musa alaihissalam dan Harun. Harun lahir di tahun, kan satu tahun dibunuh, satu tahun tidak dibunuh. Harun dilahir di tahun yang tidak dibunuh, Musa terlahir di tahun yang harus dibunuh. Subhanallah, ibunya takut, disembunyikanlah bayi Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa alaihissalam dimasukkan ke sebuah keranjang, dihanyutkan di sungai Nil. Tahu ceritanya Bu ya? Maksud hatinya ibunya Nabi Musa alaihissalam supaya jauhlah anak ini dari kerajaan Fir'aun. Jauh-jauhlah, hanyutlah anak jauh. Tapi Allah berkehendak lain. Allah ceritakan kudratnya bahwasanya itu air tidak bisa menghanyutkan, sungai tak bisa menghanyutkan. Ternyata itu keranjang bayi Nabi Musa berjalan melewati arus, melawan arus. Malah dia pergi ke kerajaan Fir'aun. Bayangkan. Siapa yang menghanyutkan? Allah, bukan sungai. Allah yang menghanyutkan. Itu air sungai yang deras, sungai Nir tak bisa menghanyutkan keranjangnya Nabi Musa alaihissalam. Sampai dilihat sama Asia, diambil, tidak punya anak kan. Fir'aun lihat, pertama kali dilihat dia tahu, inilah bayi yang ku cari-cari. Ini bayi yang akan menghancurkan aku. Tapi apa kata Aisyah? Wahai suamiku, jadikan dia anak kita. Kita enggak punya anak, angkat dia jadi anak. Seketika Allah perintahkan seluruh mata yang memandang kepada jasadnya bayi Nabi Musa alaihissalam untuk mencintai Musa. Terpaksa Fir'aun pun jatuh cinta kepada Musa. Dalam sebuah riwayat Israiliyat, Iblis pernah ditanya sama satu orang wali Allah, wahai Iblis, siapakah manusia yang paling kamu benci? Dikatakan seluruh Nabi, kecuali Musa. Kenapa? Ketika Allah perintah cintai Musa, Iblis pun terpaksa mencintai Musa. Dia tahu dia akan menghancurkan. Tahu. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam yang dicari-cari oleh Fir'aun yang mau dibunuh, akhirnya dibesarkan oleh Fir'aun sendiri. Banyak wanita-wanita datang disuruh menyusui Nabi Musa alaihissalam, tak mau dia menyusu, tak mau dia menyusu. Akhirnya Fir'aun bikin sayembara, siapa perempuan yang bisa menyusui bayi ini? Aku berikan hadiah, diberikan gaji bulanan. Siapa yang datang? Ibu kandungnya menyusui Nabi Musa di dalam istananya Fir'aun. Dengan digaji, dibayar, subhanallah. Begitu kisah kehidupan Nabi. Makanya cerita yang paling banyak tentang tauhid di dalam Al-Quran itu adalah cerita kehidupan Nabi Musa AS. Nah, jadi hadirin mulia, kita mesti yakin apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Yakin Bu ya? Allah mampu membahagiakan kita dengan benda atau tanpa benda. La ilaha illallah. Saya enggak punya rumah bang, udah puluhan tahun hidup tapi masih ngontrak. Bisa enggak Allah bahagiakan orang yang ngontrak? Bisa. La ilaha illallah. Tapi aduh, gimana saya bisa ngontrak, duit enggak ada. Bisa punya rumah, sekarang udah mau habis nih. Bisa enggak Allah beri kita rumah dengan uang atau tanpa uang? Bisa kan? La ilaha illallah. Dan Allah Subhanahu wa taala kuasa mendatangkan uang kepada kita dengan bekerja atau tanpa bekerja. La ilaha illallah. Oh, mana mungkin? Orang pernah kumpulan sama saya dikatakan, "Der, mana ada ceritanya orang enggak kerja dapat duit?" Bisa enggak, Bu? Allah hantar kita duit enggak kerja. Kita duduk-duduk aja kasih duit sama Allah, bisa enggak? Bisa. Apa yang enggak bisa? Ini maaf ya, mak semua nih kerja di mana nih? Aduh, tasnya bagus nih. Banyak cucu-cucu minta duit ke maknya, ke neneknya. Kasih duit. Anak-anak kecil gak kerja, Allah kasih rezeki. Oh, itu kan anak kecil, nenek-nenek. Orang kayak kita nih mana, kalau gak kerja mana Allah kasih duit? Banyak. Ibu-ibu pernah masuk penjara gak? Saya sering masuk bolak-balik penjara, dakwah di dalam penjara. Itu di dalam penjara 100% pengangguran. Tapi rezekinya, Bu, kawan saya masuk penjara 60, beratnya keluar 85 beratnya. 25 kilo naik dalam. Allah kasih makan tanpa bekerja. Kalau dulu jelas Bani Israel 40 tahun tanpa bekerja, Allah hantarkan makanan dari syurga Madan dan Salwa. Umah ibunya Nabi Isa alaihissalam, Maryam, Allah hantarkan makanan di dalam kamar di dalam syurga. Mikdad al-Aswad, seorang sahabat Nabi, sibuk berdakwah, sibuk ta'alim di masjid bersama Nabi SAW, tak sempat mencari nafkah. Sehingga Mikdad ini miskin, di rumahnya gak ada toilet. Ada gak di sini kita orang miskin, di rumah kita gak ada WC-nya? Semiskin-miskin kita, pasti ada toilet di rumah kita. Dulu sahabat gak ada WC, sehingga kalau dia mau buang hajat, dia pergi cari semak-semak, dia gali lubang, dia buang hajat di sana. Lalu digali. Benar nih kisah, Bu. Suatu hari Mikdad al-Aswad sedang buang hajat, keluar tikus dari lubangnya, bawa emas di mulutnya, taruh di depan Mikdad. Lihatin aja, tikus bolak-balik keluar masuk lubangnya sampai belasan keping emas, dan terakhir tikus bawa kantongnya. Setelah kantongnya ditaruh, tikus lihat Mikdad geleng-geleng kepala, habis sudah, masuk lagi. Subhanallah, hadirin mulia. Dia istinja dengan tenang, Mikdad masukkan itu koin-koin dinar emas ke dalam kantongnya. Kalau kita kejadian kayak gitu, Bu, emas datang, mungkin lupa istinja, kabur langsung. Aduh, rezeki nomplok. Nah. Tapi Mikdad gak terkesan dengan emas. Dia datang kepada Nabi SAW, tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa hukumnya emas ini bagi saya, ya Rasulullah?" Diceritakan tadi, tikus keluar masuk lubangnya, bawa emas kepada saya. Nabi cuma tanya kepada Mikdad, "Hai Mikdad, apakah engkau memasukkan tanganmu ke lubang tikus itu atau tidak?" "Enggak." Dia yang sibuk sendirian. Apa kata Nabi? "Itu rezekimu dari Allah, tak perlu dizakatkan." Sampai mati, kata istrinya Mikdad, tak habis itu uang. Jadi hadirin mulia, siapa yang ngasih rezeki? Allah. Kenapa kita bekerja? Karena bekerja perintah Allah. Karena bekerja sunnah Rasulullah, meninggalkan pekerjaan haram, yakin dengan pekerjaan syirik. Tipis nih, Bu. La natrukal asbab, walakin natrukal yakin alal asbab. Bukan meninggalkan asbab, tapi meninggalkan keyakinan kepada asbab. Kita tetap makan obat, tapi yakin siapa yang menyembuhkan? Allah. Kita minum air, tapi yakin siapa yang menghilangkan dahaga? Kita makan nasi padang, siapa yang menghilangkan lapar? Allah. Tetap makan. Kalau kita tak makan, bunuh diri. Rezeki itu, hadirin sekalian, mengejar manusia lebih cepat daripada kematian mengejar manusia. Tak akan mati satu orang manusia sebelum Allah sempurnakan seluruh rezekinya. Nih, ingat, ini hadis Nabi ini. Tidak akan mati satu orang manusia sebelum Allah sempurnakan rezekinya. Orang yang telah ditakdirkan memakan 1000 liter beras ataupun 10.000 liter beras seumur hidupnya, ditulis orang ini harus makan 10.000 liter beras. Dia sudah makan 9.999 liter. Kurang berapa? 1 liter lagi. Naik pesawat, Bu. Na'udzubillah, innalillahi, jatuh pesawatnya. Ini orang gak akan mati. Kenapa? Masih ada 1 liter beras yang belum dia makan. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, kenapa dia meninggal? Setelah habis dimakan rezekinya semua. Ya, habis sudah rezekinya. Jadi jangan takut mati, Bu. Takut mati-mati, gak takut mati? Mati juga. Buat persiapan. Kita orang beriman ini mesti bergembira, karena Rasulullah telah mengabarkan Dan satu riwayat Nabi disuruh masuk surga, aku tak akan masuk surga kata Nabi sebelum seluruh umatku memasuki surga. Kita umat Nabi enggak? Tenang, ada kabar gembira. Insyaallah masuk surga semua. Amin. Illa man aba, kecuali yang tak mau. Sahabat tanya, kenapa enggak mau ya Rasulullah? Masa ada orang tak mau masuk surga? Kata Nabi ada. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Kila wa ma ya'ba ya Rasulullah, siapakah yang enggan itu ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang mentaati aku akan masuk surga. Wa man asani faqad aba, siapa yang tak mau mengikuti aku, siapa yang ingkar kepada aku, dialah orang yang enggan masuk surga. Disuruh minum tangan kanan sama Nabi, dia tak mau. Minum tangan kiri, itu orang tak mau masuk surga. Siap Bu ya, semua minum tangan apa? Kanan. Itu sunnah Nabi. Disuruh tutup aurat, dia tak mau tutup aurat. Disuruh sholat, dia tak mau sholat. Disuruh taat sama suami, dia lawan suami dia terus. Ya, sabar Bu. Itulah orang-orang yang enggan. Maka kita perlu pelajari apa kemauannya Nabi. Apa perintah Nabi? Sami'na wa ata'na. Saya ini Bu banyak-banyak ilmu, tak banyak paham, tak pernah duduk di madrasah pesantren lama-lama dan sebagainya seperti ustaz-ustaz yang lain. Tak ada gelar LCMA di belakang nama, tak sedikit ilmu. Dan sampai sekarang saya pun belum pernah sekalipun katakan saya ustaz, tak pernah. Cuman pengen masuk surga. Gimana caranya anak metal, anak band masuk surga? Saya kan masih main musik Bu, tapi sekarang kan musiknya enggak metal lagi. Musiknya musik nasyid, religi kan, sudah mulai hijrah pelan-pelan. Kata guru saya, Der, kalau kamu masuk surga, hidupkan sunnah. Hidupkan sunnah. Sunnah Nabi dibanyak, kurang lebih 18 ribu jenisnya. Ujung rambut, ujung kaki, bangun tidur, tidur lagi, ada sunnahnya. Ibu mau tanya, sunnah apa? Ada semua. Cara motong kuku, Nabi ajarkan. Cara membersihkan wajah, Nabi ajarkan semua sempurna. Membersihkan rambut kita, kepala kita. Cara mandi sempurna, Nabi ajarkan. Cara berwudu, Nabi ajarkan. Cara kumur-kumur Nabi ajarkan. Cara membersihkan mulut Nabi ajarkan. Tidak ada keraguan-raguan, semua telah sempurna. Mau cara apa saja Nabi telah ajarkan. Tidak ada agama yang sesempurna Islam. Sempurna, tak perlu ditambah, tak perlu dikurangi. Jadi saya tanya sama ustaz-ustaz itu, bagaimana sunnah Nabi itu? Dibilang sunnah ada tiga. Yang pertama sunnah sirah, yang kedua sunnah surah, penampilan Nabi, dan syarirah. Mana yang paling mudah? Surah dulu, penampilan dulu. Kalau merubah penampilan Bu mudah, modalnya gak sampai 1 juta. Saya tanya, bagaimana penampilan Nabi? Dibukakan kitab-kitab hadis, Nabi pakai sorban. Saya bilang, kalau itu berapa panjang sorban Nabi? Saya pakai sorban sekarang. Gitu Bu. Kenapa dari Sulaiman selalu pakai sorban? Karena pengen masuk surga, itu aja jawabannya. Apa warna sorban Nabi? Jelasin semua. Berapa panjangnya? Pakai. Nabi suka pakai, sebelum tidur pakai cilak mata. Saya pakai cilak mata. Ini sunnah Bu, mau tidur pakai cilak. Ini bagus untuk kesehatan mata. Banyak lagi sampai ke bawah. Nabi suka pakai wangi-wangi. Nabi suka pakai siwak. Ibu-ibu di tasnya mesti ada siwak kalau benar-benar mau ikut masuk surga. Wih, saya kan suka pakai Pepsodent, close up Ustaz. Ini zaman modern. Memang fungsinya sama, itu pasta gigi plastik itu modern itu, dengan siwak itu sama fungsi. Apa fungsinya? Membersihkan gigi, membersihkan mulut. Tapi nilainya tak sama dalam pandangan Allah. 2 rakaat dengan miswak, dengan siwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Bu, ini air apa nih? Zam-zam nih. Mana Umi? Air biasa kan? Air mineral. Sampai kiamat, meskipun fungsinya sama-sama menghilangkan dahaga, air aqua mineral yang ada di rumah kita hari ini tak akan pernah sama dengan air zam-zam yang ada di Mekah. Ya? Jadi beda nilainya. Bukan berarti tidak boleh pakai pasta gigi modern itu. Ya boleh, silahkan. Tapi kalau bisa siwak jangan ditinggalkan. Itu fungsinya apa? Banyak. Dan fadilahnya yang paling luar biasa, kita akan dimudahkan mengucapkan la ilaha illallah. Syaitan-syaitan, jin-jin itu takut sama siwak. Teman-teman saya yang tukang-tukang rukiah, tukang ini semua, biasanya kalau dikeluarkan siwak itu pada cepat orang sembuhnya daripada kerasukan dan sebagainya. Bikin wangi mulut, siwak, sunnah. Ya, kuku-kuku jangan dipanjangin Bu, gak boleh orang Islam panjang kuku. Ya, anak-anaknya suka, kadang-kadang anak gadis-gadis suka panjang-panjang kuku. Potong. Siap ya, tempat bernaungnya jin. Apalagi musuhnya apalagi? Banyak. Itu surah Nabi gampang, ya. Kalau pakaian ibu terserah, kalau ibu-ibu ikut ummahatul mu'minin. Bagaimana niqabnya, hijabnya orang-orang mukmin, wanita-wanita soleh dulu? Seaman-amannya saja. Kalau di Indonesia sih enggak ada masalah ya. Fatwa ulama kita, kita dibolehkan membuka wajah dan telapak tangan, ya. Ini ulama-ulama kita dari dulu-dulunya di Indonesia itu, ini udah budaya kita udah terbiasa buka wajah. Tapi kalau orang Saudi, orang Pakistan, ulama mereka memfatwakan wajib menutup wajah bagi perempuan. Itu masing-masing daerah beda-beda fatwanya. Kita enggak tahu alasannya apa, wallahu alam, tapi ibu-ibu tak boleh menyalahkan kalau ada orang pakai cadar, ya. Enggak boleh, dan orang yang pakai cadar pun enggak boleh menyalahkan yang belum pakai cadar. Karena dua-duanya ada dalilnya, ada rujukannya. Ini boleh, Bu, bukan anjuran ya. Boleh. Nah, jadi banyak lagi sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita amalkan, insyaallah setiap detik kita akan dihibur oleh Allah dengan amalan sunnah. Allah bahagiakan kita. Bangun tidur Nabi ajarkan bagaimana caranya. Kita bangun tidur ingat Allah, baca doa. Apa doa bangun tidur, Bu? Hafal, amalkan. Bangun tidur ingat pasar, ingat ini semua. Aduh, masa apa hari ini semua. Gagal kita. Dah bangun tidur ingat siapa? Ingat Allah. Kemudian masuk toilet, berhenti sebentar di depan toilet, baca doa, apa doanya? Wise. Masuk kaki apa? Ingat, kaki kiri, bukan kaki kanan. Kalau ibu gak sengaja masuk kaki kanan mulai hari ini, ingat-ingat kata-kata saya ini. Mundur. Istighfar, baca doa lagi. Karena kemungkinan besar orang masuk WC kaki kanan gak baca doa. Iblis suruh masuk kaki kanan, masuk kaki kanan. Masuk kaki kanan, ada masuk masjid. Ya. Ingat, kaki kiri bukan kaki kanan, juga bukan dua-duanya. Ya. Nenek-nenek bingung kan, aduh kiri kanan udah tua lupa. Masuk dua-duanya enggak boleh juga. Jangan berandai-andai, menghayal-hayal berlama-lama di dalam toilet, pakai alas kaki. Ada kadang-kadang lepaskan sendal di masjid-masjid saya lihat tuh. Kalau ada masjid yang gitu, saya langsung pergi ke warung, saya beli sendal. Saya taruh ini sendal khusus WC. Enggak boleh di dalam WC enggak pakai sendal, banyak kuman di sana, najis. Pakai sendal, maka banyak bakteri-bakteri masuk lewat kaki itu, akhirnya jadi penyakit. Pakai alas kaki, siram kaki kita dulu. Nanti kalau ada cipratan najis pun karena gampang menghilangkannya. Ya. Sebelum kita buang air, dicek dulu airnya ada apa enggak. Ini sudah 1-2 prapat, dia enggak ada air, kacau lagi kan. Diperiksa. Jadi enggak boleh bawa-bawa Al-Qur'an ke dalam WC ngaji-ngaji. Aduh. Ya haram, Bu. Setiap perintah ada waktunya, setiap waktu ada perintahnya. Pakai tutup kepala dalam WC. Hah? Banyak fadilahnya, saya gak akan mendetail, tapi yang jelas ibu amalkan saja. Kemudian kalau azan berkumandang, tahan, jangan masuk WC ketika azan berkumandang. Hobi saya. Karena ada, karena dalam sebuah riwayat dikatakan kalau azan berkumandang itu iblis lari terkentut-kentut, terkencing-kencing masuk ke dalam WC. Kita masuk barengan sama dia. Ya kalau dia gak marah, kalau dia marah kita disikut, kita... Ibu tahan aja. Tahan. Ada satu orang wanita saleh namanya Siti Zubaidah rahmatullah alaiha. Beliau ini istrinya Syarina Harun Ar-Rasyid rahmatullah alaih. Wanita saleha yang begitu banyak jasanya dalam Islam. Dia termasuk orang kita awal yang membangun membina Masjidil Haram yang dilingin. Beliau meninggal dunia, Siti Zubaidah. Berapa orang wali Allah bermimpi melihat dia di atas mimbar yang penuh dengan cahaya, dengan pakaian yang indah. Ditanya, "Ya Siti Zubaidah, bagaimana keadaanmu di alam sana?" Dikatakan, "Allah perlakukan aku dengan begitu baik. Apa amalanmu yang Allah suka?" Dikatakan, "Pernah satu ketika aku mau masuk toilet, masuk WC, terdengar panggilan azan, aku tahan itu hajatku hanya untuk memuliakan azan." Allah suka dengan amalan itu. Bu, ditahan, Bu. Tapi kalau udah gak kuat lagi, Bu, daripada mencret di luar kan, aduh, masuk aja lah, Bu. Baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, masuk. Paham ya? Nanti ribet lagi ya, kacau lagi. Ini dari pengajiannya aneh-aneh aja nih. Sampai kita mencret-mencret. Nah, Bu, dibikin mudah ya, jangan dibikin saklek gitu. Siap hidupkan sunnah, Bu? Insyaallah. Siap dakwahkan sunnah? Kalau suami minum tangan kiri, siap berani tegur? Anak, bikin kesepakatan di sana, tak boleh minum tangan kiri, tegur. Saya lihat begitu banyak orang-orang tua, dia tetap minum tangan kiri karena yang muda-muda sungkan menegurnya. Takut dia tersinggung. Ibu, tak boleh minum tangan kiri, ya. Banyak lagi sunnah-sunnah Nabi, doa-doa ini banyak, sampai tidur lagi ada doanya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi ada doanya. Terus ada sunnah yang ketiga, sarirah, fikir Nabi. Bu, apa yang Nabi pikirkan? Ummati, ummati, ummati, umatku, umatku, umatku. Bahkan di akhir hayatnya Rasulullah, beliau punya anak, punya istri, punya sahabat yang sangat beliau cintai. Tapi bukan itu yang beliau ucapkan. Ya Rabbi, ummati, ummati, umatku, umatku, umatku. Rasulullah SAW pernah menangis untuk kita 1400 tahun yang lalu. Berdoa kepada Allah supaya mengampunkan dosa yang belum kita perbuat. Sanggup gak ibu balas cintanya Nabi kepada kita? Rasulullah mencintai kita, melebihi diri kita, mencintai diri kita sendiri. Menangis setiap hari, di siang hari, malam hari. Oh, Nabi itu tidur, Bu. Selalu bangun tidur di telapak tangan beliau ada air mata. Mendoakan umatnya, mendoakan, mengkhawatirkan, jangan sampai umatku ada yang masuk neraka, ya Allah. Itu Nabi hari-hari hadir mulia. Dalam kitabnya Imam Ghazali rahmatullahi alaihi ditulis, ketika Allah Ta'ala kumpulkan manusia di yaumil mahsyar, maka Allah bukakan satu pintu dari pintu api neraka Jahannam. Itu pintu neraka, api neraka, Bu, berteriak, screaming, mengerikan teriakannya. Semua orang yang pernah hidup waktu di dunia ini yang berkumpul ketakutan. Bahkan wali-wali Allah yang membawa 40 amalan wali, seorang soleh, takut hari itu. Seluruh Nabi ketakutan. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, dia lupa kepada ayah ibunya. Dia katakan, ya Rabbi, nafsi, nafsi, ya Allah, selamatkan aku dari neraka Jahannam. Nabi Isa AS lupa dengan Maryam ibunya. Ya Rabbi, nafsi, nafsi, ya Allah, selamatkan aku. Semua Nabi berdoa, ya Allah, selamatkan aku, selamatkan aku, selamatkan aku. Tapi ketika Rasulullah mendengar teriakan Jahannam, apa doa beliau? Ya Rabbi, ummati, ummati, umatku, jangan sampai umatku masuk neraka. Itu yang dipikirkan Nabi. Ibu gak kasih lihat umat Nabi di luar sana tanpa agama? Kasihan gak? Orang kalau gak ada agama, Bu, dia galau, dia stres, dia gelisah, sekaya apapun dia. Nah, makanya fikir Nabi setiap hari bagaimana menyelamatkan orang. Saya mau training ibu-ibu semua nih, dalam hari, dalam majelis ini semua akan jadi da'iyah. Siap jadi da'iyah? Ini training cepat, Bu. 1 jam menjadi da'iyah. Ya, benar, orang berhari-hari latihan bertahun-tahun pesantren, tapi keluar-keluar gak jadi da'iyah. Gak jadi da'i. Insya Allah saya punya satu program, satu metode, 1 jam jadi da'iyah. Siap? Ibu tahu, Indonesia ini dijajah berapa tahun? Sejarah katakan gitu, yang tahu pasti kita gak tahu kan. Kurang lebih 350 tahun. Jepang berapa tahun? 3 tahun setengah. Indonesia merdeka tahun berapa? Berarti selama itu hadirin sekalian 300 hampir 400 tahun kan? Indonesia belum merdeka. Kenapa belum merdeka? Karena belum mengucapkan kalimat proklamasi. Tanggal 14 Agustus pemuda-pemuda culik Bung Hatta dan Bung Karno. Dibawa ke Rengas Dengklok. Kemudian dipaksa Bung Karno untuk diyakinkan kita harus merdeka. Bung Karno katakan kita belum siap. Bung Hatta katakan kita belum siap. Kita gak ada ilmu, kita gak ada. Batas negara belum jelas. Income kita gak tahu, pabrik gak ada, list semua gak ada. Apa-apa gak ada. Manajemen gak ada, siapa yang mau jadi menteri nanti, siapa yang mau jadi presiden, gak ada. Gak jelas. Akhirnya tanggal 17 Agustus, hari Jumat, di bulan Ramadan, Allahu Akbar, Bung Karno di jalan Pegangsaan Timur dan Bung Hatta memproklamirkan kepada seluruh dunia, declare, menyatakan proklamasi, kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Semua hal-hal yang mengenai semua sampai terakhir itu nanti dia akan di apa kalimatnya saya sampai lupa nih. Yang jelas ujungnya 17 Agustus Soekarno Hatta. Bu, sekarang kita belum ada ilmu, belum tahu, enggak ada duit, enggak ada pengalaman, enggak ada pesantren, enggak ada macam-macam. Gimana saya mau mulai berdakwah? Sekarang ibu-ibu mesti berani mendeklarasikan kepada semua orang, saya da'iyah. Bisa gak, Bu? Ayo ikuti saya semua. Proklamasi. Kami. Seluruh pengajian. Majelis Taklim Ummahat. Radio Silaturahmi. Menyatakan. Sejak hari ini. Kami. Akan menjadi. Da'iyah. Kami akan mengajak. Siapa saja. Ke jalan Allah. Insyaallah. Ta'lim minggu depan. Kami akan ajak satu orang. Radio Silaturahmi 20 September 2017. Ta'lim Ummahat. Jadi da'iyah ya? Siap ya? Nah, sebentar langsung jadi da'iyah. Nanti ilmu pelan-pelan ini. Bu, saya mulai memproklamirkan diri saya jadi da'i 17 tahun yang lalu. Sekarang alhamdulillah sudah ribuan orang bersyahadat di sini. Ribuan orang. Tiap ketemu orang aja. Kalau satu hari aja orang 10 orang masuk Islam, satu orang saya gak mau. Kalau di Bali, setiap hari saya ketemu orang kafir. Saya tinggal di Bali kan. Tiap ketemu orang, saya panggil dia. Mau masuk Islam gak? Gak apa-apa, bodoh-bodoh aja jawabnya. Dia bilang, ada yang bilang, mau. Ayo, masuk Islam. Saya kemarin di Makassar, satu orang datang sama saya. Di lapangan Karebosi. Di Makassar. Satu orang datang, anak muda. Dia bilang, Bang Dery. Iya. Saya sering nonton acaranya. Dia bilang, bagaimana caranya masuk Islam? Saya bilang, ini salam. Asyhadu Allah. Masuk Islam, Bu. Langsung masuk Islam. Dakwah Islam itu mudah. Yang lebih susah itu dakwah iman. Nah, ini penting, Bu. Saya kasih tahu ya, dakwah mengajak orang ke majelis taklim itu enggak semudah yang dibayangkan. Ya. Ibu perlu banyak-banyak menangis, berdoa di malam hari. Doakan sebut namanya, ya Allah, ampuni hamba, ya Allah, beri hidayah sahabat hamba. Sebut namanya. Siap. Ini pengajian bulanan ya? Sekarang bulanan insya Allah. Bulanan apa mingguan? Apa? Bulanan. Sekarang saya kasih waktu 10 detik. Ibu-ibu fikir satu nama, tulis namanya. Siapa yang mau diajak bulan depan ke sini? Ayo. Coba. Siapa satu nama aja. Nanti saya tanya siapa namanya. Kalau enggak udah ditulis dipikirin aja. Siapa nama sahabat terdekat yang paling disayangi ajak ke sini? Siapa namanya, Bu? Siapa? Mus? Bu Sukatman mau diajak. Kalau Ibu ajak siapa? Bude? Ani. Kakak? Bu? Buri. Ibu mau ajak siapa? Belum. Ayo sebut siapa namanya? Mau ngajak siapa? Yuni. Semua punya satu nama ya. Kalau hari ini kita ada 50 orang, bulan depan ada 100 orang. Bulan ketiga ada 200 orang. Bulan satu lagi ada 400 orang. Sampai gak muat nih berhasil. Ya. Semua insya Allah, semua sudah sepakat jadi da'iyah ya. Nah, ajak orang. Ada orang gak pakai jilbab, bagaimana cara dakwah kepada mereka? Apakah kasih ayat? Apa kasih jilbab? Orang gak pakai jilbab, belikan jilbab bagus. Kemudian diam-diam datang ke rumahnya, katakan, saya kamu pasti lebih cantik pakai ini. Ini aku nabung lo beli ini buat kamu. Dipakai. Buka ke, kamu baca itu. Al-Ahzab 59. Masa gak paham-paham juga udah tua kayak gini gak tahu dalilnya. Itu bukan dakwah, Bu, itu ngomelin orang, itu namanya marah-marahin orang. Itu ngajak berkelahi, ngajak berantem. Gak boleh dakwah seperti itu. Kalau ada orang lapar, kasih apa? Kasih makan. Kalau ada orang punya baju, kasih apa? Kasih pakaian. Orang sakit dia apain? Diobatin, itu dakwah. Rasulullah lihat Bilal capek mengisar gandum, apa yang Nabi katakan? Wahai saudaraku, duduklah sebentar. Nabi tak perkenalkan nama, hadirin mulia, duduk sebentar, aku akan menggantikan kamu mengisar gandum. Nabi lepaskan baju kenabiannya. Nabi merendahkan dirinya di depan Sayyidina Bilal yang hari itu jangankan dunia, harta, dirinya pun milik orang. Dia seorang hamba sahaya, budak belian. Maka Nabi memuliakan Sayyidina Bilal mengisar gandum. Selesai-selesai kisar gandum, Bilal tertidur di bawah pohon, Nabi pergi. Bilal bangun, dia heran. Kenapa ini? Siapa pemuda tadi yang ganteng, yang baik tadi, yang mengisar gandum saya? Kemudian esok hari Nabi lewat lagi, dilihat, baru Bilal tanya, kamu siapa? Rasulullah katakan, aku Muhammad. Nabi katakan, Bilal katakan, asyhadu alla ilaha illallah. Dakwah Nabi kepada Bilal tak sampaikan satu ayat, satu hadis pun. Dengan apa? Dengan menolong Bilal bin Rabah radhiyallahu mengisar gandum. Itu dakwah, Bu. Dakwah itu tak perlu harus banyak-banyak ngomong, banyak-banyak nasihat, banyak-banyak berdebat. Enggak, jangan tinggalkan perdebatan meskipun kita benar. Ibu kalau difitnah orang, digibah orang, enggak usah bela diri, enggak usah bikin klarifikasi. Diam, biar Allah yang menjelaskan nanti. Enggak usah diam, diam aja. Ya. Kita difitnah orang, Bu, enggak usah luruskan, biarin aja. Nanti orang juga enggak bakal percaya kita ngelurusin. Diam saja. Siapa yang akan menjelaskan nanti? Allah. Yang jelas setiap orang menggibah kita, memfitnah kita, sedang terjadi transfer amal ke buku catatan amal kita. Mestinya kita bersyukur kepada Allah. Ya Allah, Maha Suci Engkau yang telah memberikan aku pahala tanpa bersusah payah. Ibu-ibu nanti gunjing saya ya. Nanti kan transfer masuk pahala kan. Jangan takut tercemar yang nama baik. Penilaian manusia enggak penting. Apalah arti seluruh dunia menyanjung kita, memuji kita. Orang baik Allah katakan tidak, gimana? Biar seluruh dunia mengejek kita, orang jelek yang fitnah semua. Diam saja. Enggak usah bela diri. Karena orang membenci kita enggak akan peduli dengan pembelaan kita. Tetap dia akan benci. Ya. Jadi hadirin mulia, itulah Islam. Agama yang sangat indah. Terlalu indah Islam ini. Terlalu indah untuk dirusak. Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi, terlalu tinggi. Tak ada yang lebih tinggi dari Islam. Terlalu tinggi itu direndahkan. Islam itu dalam dan tak ada yang lebih dalam dari Islam. Terlalu dalam untuk didangkalkan. Islam itu luas dan tidak ada yang lebih luas dari Islam. Terlalu luas untuk disempitkan. Maka saya mengajak ibu-ibu, jadilah orang Islam yang baik. Ya, orang Islam yang tidak pernah melukai hati saudara muslimnya. Yang selalu memberi kepada makhluk, meminta hanya kepada Allah saja. Yang selalu menutupi aib orang, yang tak pernah bergibah, bergunjing di mana-mana. Kalau dia bicara tentang orang, pasti bicara kebaikan. Kalau tak bicara kebaikan, diam. Ya, gak usah cerita aib siapa, apalagi aib suami, aib anak, aib, diam saja. Tutupi. Siapa yang suka menutup aib saudara muslimnya, Allah Ta'ala akan tutup aibnya dunia dan di akhirat. Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha besar yang menutupi aib kita, jangankan manusia, malaikat-malaikat pun tak akan tahu aib kita. Malaikat heran, bingung, ini orang tak punya aib, kenapa? Allah telah tutupi aibnya. Kenapa? Karena selama di dunia dia tak pernah membuka aib orang. Ibu kalau lihat aib temannya, tidak sengaja lihat, itu sebetulnya Allah ingin memasukkan kita ke surga tanpa hisab. Caranya gimana? Tidak usah sampaikan kepada orang yang tidak penting. Kalau kita menasihati orang yang bersalah, empat mata. Ya, langsung tegur orangnya dengan, bukan di depan orang banyak, itu namanya menghina, mempermalukan, menjatuhkan marwah orang. Kalau teman kita salah nih, dia buat salah kesalahan, kita tegur dia dengan pelan-pelan, dengan hikmah. Kalau ibu gak berani, sampaikan kepada orang yang dia cintai, yang dia hormati, gurunya dia atau orang tuanya dia, suruh orang itu menasihati. Dan ingatkan, jangan sebarkan aib ini kepada siapa-siapa. Tapi kalau kita yang gak ada kepentingan bercerita aib orang, itu namanya ghibah. Ini bukan gunjing ya. Ini ciri-ciri orang mau bergunjing itu, Bu. Kita bukan mau ngomongin orang nih ya. Ini sebentar ya. Sini. Cukup kita berdua aja tahu ya, kita berdua aja. Akhirnya satu pengajian tahu. Oke? Siap semua jadi orang baik insyaallah? Nah, jadi orang baik itu caranya gimana? Perbaiki lisan, bicara yang baik-baik, dengar yang baik-baik. Ini kuping ini kalau mendengar yang enggak baik, dia berontak. Ibu ketika dengar orang ngomong jorok, kuping nolak enggak? Tapi dua kali didengar, tiga kali didengar, empat kali terbiasa enggak? Terbiasa. Akhirnya kuping udah nyaman juga dengan omong-omong kasar dan jorok itu, dan akhirnya mulut pun ikut bicara. Maka hati-hati dengan pendengaran, hati-hati dengan penglihatan, hati-hati dengan pikiran. Kalau melihat itu seperti Allah melihat hambanya. Kalau Allah melihat hambanya, seringkali Allah lihat satu kebaikan hambanya. Gara-gara satu kebaikan, Allah hapus semua keburukan. Ingat cerita seorang pelacur yang memberi minum seekor anjing dengan sepatunya. Dia masuk ke sumur, dia ambil air, dia minum. Gara-gara satu kebaikan, Allah ampunkan semua dosanya dia. Kenapa? Karena Allah suka dengan satu kebaikan itu. Sehingga Allah beri dia hidayah, dia bertobat, dan dia meninggal dalam keadaan jadi wanita soleha. Gara-gara satu, jadi hadirin mulia, kita kadang-kadang gara-gara satu keburukan orang hilang semua kebaikannya. Jadi Allah beri kita dua mata, mata kanan melihat kebaikan orang lain, mata kiri melihat keburukan diri sendiri. Jangan dibolak-balik ya. Jangan hanya gara-gara satu kesalahan orang, hilang semua kebaikannya. Memandanglah dengan pandangan Allah, gara-gara satu kebaikannya, hilang seluruh keburukannya. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Ya, itu orang baik. Tapi kalau orang melihat keburukan-keburukan terus yang dia cari, keburukan dicari. Ini orang seperti babi. Saya sering diperhatikan babi. Di Bali belakang rumah saya ini ada ternak babi. Saya sering lihat tuh. Babi itu kalau masuk ke taman bunga yang indah, ada stroberi, ada bunga rose, bunga mawar, bunga matahari, itu babi gak terkesan dengan semua keindahan itu. Dia masuk ke taman itu yang dia cari comberan. Banyak kebaikan orang, kebaikan-kebaikannya dia cari, apa kira-kira salahnya orang ini. Seringkali ada orang datang ke majelis taklim itu hanya untuk mencari aibnya ustaz itu. 2 jam ceramah, ada satu kalimat yang salah, berapa detik, 2 detik, di crop, dipotong, dimasukkan ke YouTube. Akhir difitnah itu ustaz. Padahal yang baik-baiknya banyak. Kalau yang salah itu kita lihat, mesti kita nasihati, kita tegur langsung dengan cara yang baik-baik. Bukan dicari keburukannya. Maka saya sering kali katakan, dalam majelis-majelis, kalau bapak-bapak, kalau ibu-ibu, mungkin baik-baik semua. Biasanya banyak mata-mata datang ke majelis-majelis yang tidak suka dengan majelis kita, kan hasad di dalam agama ini parah, Bu. Syaitan ini kalau gak bisa bawa orang ke kiri, dibawa ke kanan. Gak bisa kajak maksiat, disuruh taat, disuruh beribadah berlebih-lebihan terus, fanatik buta sampai dia mengkultuskan satu orang ustaz saja. Ya kalau gak ustaz itu saya gak mau. Ada juga orang itu. Nah, akhirnya apa? Dia datang ke majelis lain hanya untuk mencari aibnya ustaz-ustaz itu, kemudian disebarkan. Nah, inilah musuh-musuh Islam, musuh dalam selimut. Islam dihancurkan dari luar terlalu kuat, gak bisa. Maka musuh-musuh Islam, syaitan ingin merusak Islam dari dalam. Jadi kalau ada ibu ketemu orang yang hari-hari bicara keburukan orang, hari-hari dia hanya bicara aib orang, nah itu bukan orang baik. Sebentar lagi ibu, di depan kita dia ngobrol sama kita, di belakang kita, kita diobrolkan ke orang. Hati-hati itu. Teman yang baik itu seperti cermin. Kita tersenyum, dia tersenyum. Kita bersedih, dia bersedih. Itu cuma cermin. Dan teman yang buruk seperti duit, depan belakang beda. Ibu ya. Nah, janganlah punya teman yang buruk-buruk. Cari teman yang baik-baik. Nah, kalau ada orang seperti itu, subhanallah, kita berteman saja, tapi jangan bersahabat. Nah, berteman dengan semua orang, tapi bersahabat hanya dengan orang baik saja. Beri makan semua orang, tapi makanlah bersama orang baik-baik saja. Bukan berarti kita harus tinggalkan mereka juga, tidak. Banyak orang katakan, tinggalkanlah orang baik. Bertemanlah hanya dengan orang baik, tinggalkan orang buruk. Saya katakan tidak begitu. Lihatlah kebaikan dari semua orang, karena tak ada orang yang sempurna. Ya, sekurus-kurusnya ikan ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Nah, itulah hadirin mulia. Nah, pentingnya kita mengamalkan Islam secara menyeluruh, kafah. Kalau kita enggak sempurna amalkan agama, enggak nikmat ini agama. Mobil bagus tuh, ada Alphard profile, bagus. Mesinnya bagus, AC-nya bagus, semuanya bagus, setir ada, gas ada, rem ada. Tapi ban belakangnya gak ada anginnya. Satu roda tak ada angin, kira-kira enak gak dibawa, Bu? Gak enak. Jadi mesti sempurna. Hari ini kenapa kita tak nyaman dalam mengamalkan agama? Kok gak nikmat ini agama? Ternyata setelah diperiksa banyak amalan agama yang kita remehkan, yang kita tinggalkan. Apa itu tadi? Sunnah-sunnah tadi. Ya. Ya, saya akan simpulkan hadirin mulia, sekarang udah hampir asar ya. Belum ya? Zuhur. Orang baik dalam pandang Allah Ta'ala itu ciri-cirinya ada. Yang pertama, hatinya terbebas dari kemusyrikan. Yang kedua, kehidupannya dihiasi oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, orang baik dalam pandang Allah Ta'ala, salat dia khusyuk. Dia salat itu betul-betul Allahu Akbar. Allah yang dia ingat. Jangan bu, salat jalan-jalan ke mall, ke pasar. Allahu Akbar, baru sampai keluar masuk mobil. Jalan-jalan-jalan, belum sampai di mall udah salam. Beli ini. Ingat Allah, ingat akhirat lagi salat, khusyuk. Yang ketiga. Yang keempat, orang baik dalam pandang Allah, ringan langkah kaki dia menuju majelis ilmu. Kata Buya Hamka, semakin luas ilmu seseorang, semakin sedikit dia menyalahkan orang. Jadi kalau ada hari ini orang yang suka menyalah-nyalahkan orang, itu tanda sedikitnya ilmu dia, sedikitnya guru yang dia jumpai, sedikitnya kitab yang dia baca. Kita jangan ikut marah juga, ya udahlah, gak usah berdebat dengan mereka, karena gak mungkin menang berdebat dengan orang bodoh. Debat dengan orang bodoh gak menang, draw aja kita gak bisa, dia aja menang terus, dia yang paling benar sendirian. Kemudian yang kelima, orang baik dalam pandang Allah, dia berzikir dalam setiap hembusan nafasnya. Allah, Allah, Allah. Dia puji anaknya, masya Allah. Dia berjanji, dia katakan insya Allah. Lihat gunung indah, subhanallah. Allahu Akbar. Dapat nikmat hadza min fadli rabbi, alhamdulillah. Panas, dia katakan Allah yang kasih panas. Setiap ngomong ada Allah, Allahnya. Kalau kaget yang keluar Allah, kalau sakit yang keluar Allah, kalau meninggal dunia yang keluar Allah. Bukan aduh, aduh, copot. Iya bu ya. Berzikir dalam setiap hembusan nafas. Kemudian yang keberapa lagi? Yang keenam, orang baik dalam pandang Allah, dia selalu menghina-hinakan dirinya dalam pandangan Allah. Dia selalu menganggap orang lain lebih baik daripada dirinya. Dia katakan kepada dirinya, sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Dan orang tua itu lebih baik. Kenapa orang tua itu lebih baik dari saya? Karena mereka lebih duluan beramal saleh. Pasti orang tua itu pahalanya lebih banyak dari saya. Kalau lihat yang lebih muda, katakan adik itu lebih baik dari saya. Kenapa? Karena saya lebih duluan bermaksiat daripada mereka. Pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa mereka. Lihat orang kaya, katakan orang kaya itu lebih baik dari saya. Kenapa? Amal dia banyak, masjid sudah dia bangun, pesantren dia bangun, sedekahnya banyak, zakatnya banyak, dia bolak-balik pergi haji, dia bayarkan orang haji umroh, pasti orang kaya itu lebih baik dari saya. Amal dia lebih banyak. Tapi kalau lihat orang miskin, katakan apa? Orang miskin itu lebih baik dari saya. Kenapa? Tak banyak hisab dia di akhirat. Harta saya panjang, pertanyaannya, pertanggungjawabannya. Jadi anggap seluruh dunia lebih baik dari kita. Insyaallah bu ya. Letakkan diri di bawah rumput. Katakan sebaik-baik saya. Coba ditulis tuh. Sebaik-baik saya. Coba diikuti bu. Sebaik-baik saya. Lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain. Lebih buruk saya. Jangan enggak dibalik-balik bu. Sebaik-baik orang lain lebih baik saya. Oh, jangan. Sombong, orang sombong diharamkan mencium bau surga. Orang kaya sombongnya Allah benci, apalagi miskin sombong. Ya. Orang berilmu sombong aja Allah marah, apalagi bodoh sombong. Gak ada alasan untuk sombong. Kemudian hadirin mulia, orang baik dalam pandangan Allah, ikhlas dalam setiap amal. Apapun yang dia buat karena Allah. Dia selalu meluruskan niatnya sebelum beramal, sedang beramal, dan setelah beramal banyak-banyak istighfar. Dan yang terakhir, orang baik dalam pandangan Allah, dia tak ada cinta dunia sedikit pun di hatinya. Cinta dia penuh kepada kampung akhirat. Dia yakin dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Dunia bukanlah tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Dunia bukan tempat berhayal, tapi dunia adalah tempat beramal. Allahu Akbar. Sekarang kita di atas tanah, gak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Sebentar lagi akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Makanya kalau mau hijrah, mau bertobat, sekarang juga. Jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan, nanti keburu dikafani. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati. Raja-raja, rakyat biasa, Yang enggak taklim ya, yang taklim mati juga. Semua mati juga ya. Pokoknya hadirin mulia, tak masalah kapan di mana kita mati, yang penting kita mati dengan husnul khatimah, mati dengan mengucapkan la ilaha illallah. Baik, itu saja. Tak ada tanya jawab ya. Sunnah sirah. Sirah itu kehidupan Nabi, surah penampilan Nabi, sarirah fikirnya Nabi. Surah sirah sarirah. Sirah kehidupan Nabi. Sirah Nabawiyah, ada kitabnya. Nah. Ada lagi, tak ada yang bertanya? Potong kuku, yang saya tahu dari sini Bu. Dari telunjuk, telunjuk, tengah, manis, kelingking, kelingking, terus terus terakhir telunjuk. Kalau kaki dari kanan ke kiri. Ya. Boleh, boleh, silakan. Ya boleh. Waalaikumsalam. Bisa mencari pencerahan dari tafsir atau terjemah Al-Quran surat Al-Araf ayat 31 dan 32. Saya berkata di sini, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan minumlah tapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Kemudian ayat 32-nya, katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui. Mohon nasihat dan pencerahannya Ustaz, bagaimana agar kalau saya personal kayaknya kalau benar-benar harus ikut Rasulullah tadi dari sisi kesederhanaan, saya ngaku Subhanallah. Rasulullah SAW itu uswatun hasanah, contoh terbaik. Saya sering tanya sama saya, kenapa Nabi itu hidup miskin sih? Tahu gak kenapa Bu? Supaya orang-orang miskin gak komplain dalam amalkan agama. Kalau Nabi kaya kan, terus ketika dia disuruh amal agama, Rasulullah kan orang kaya. Nah, maka Nabi hidup dalam keadaan paling miskin. Nabi itu meninggal gak ada warisan sama sekali. Sehingga orang paling miskin di dunia pun gak bisa dia mengatakan, saya gak sanggup amalkan agama. Kenapa? Gak ada alasan, miskin kamu. Nabi lebih miskin dari kamu. Gitu. Nah, jadi Nabi itu standar kebaikan. Meskipun kita tak mampu meniru Nabi 100%, tapi jangan tinggalkan 100%. Amalkan semampunya. Nggak, kalau perempuan silakan pakai perhiasan-perhiasan. Boleh, gak dilarang. Itu halal, gak boleh kita haramkan. Laki-laki gak boleh pakai emas, ya itu jelas, nasnya jelas, dalilnya. Tapi kalau buat perempuan kan boleh. Boleh, itu pun untuk apa? Untuk bersolek, berhias di depan suaminya. Perempuan ini Bu, jangan salah paham. Kan ada logik perempuan, maaf ya, dia gak mau pakai wangi-wangian di semuanya. Sehingga teman-temannya ketemu dia pun apek semua baunya. Kan kenapa? Karena ada hadis yang gak boleh pakai parfum. Gak boleh pakai parfum, itu di mana? Kalau kamu mau berjalan, melewati lintasan laki-laki. Umar pergi ke pesta pernikahan, banyak orang. Sengaja, dengan niat nanti supaya cium wangiku, nanti ada yang naksir sama aku. Nah itu yang seperti pelacur kata Nabi. Gak boleh. Tapi kalau di depan suami harus sewangi mungkin. Parfum perempuan itu kan jelas ya. Jadi gak boleh mengharamkan wangi-wangian juga. Nah, kalau mau ke masjid pakai yang terbaik. Saya punya baju khusus ya hari Jumat yang saya tak pakai di hari lain. untuk ke masjid pakai baju terbaik. Pakaian sekarang hari ini banyak orang yang underestimate dengan masjid. Dia kalau mau ketemu presiden, ketemu orang kaya, pakai baju terbaik, pakai baju bagus-bagus. Tapi kalau masih pakai baju kaos. Ada yang sholat bu pakai sarung aja bu, sarung tidak pakai baju, sarungnya diangkat ke atas, di atas ke bawah. Sah nggak sholatnya? Secara hukum mungkin sah, tapi itu kurang ajar, su'ul adab kepada Allah. Nah, bukan mas, kita kan orang nih Islam mulianya manusia bukan karena banyak ilmunya, tapi karena mulianya akhlaknya, adabnya. Ya, jadi kita bu nggak mungkin bisa seperti Nabi, saya pun. Jangankan Nabi seperti sahabat, satu orang soleh nih, Syekh Abdul Qadir Jailani, ditanya oleh satu orang, bagaimana pendapatmu tentang sahabatnya Rasulullah? Apa dikatakan sama beliau? Sahabat-sahabat Nabi seperti kuda-kuda perang yang berlari kencang, yang gagah. Dan aku adalah sebuah debu yang menempel di kaki kuda itu. Apalagi dengan Nabi. Seluruh kebaikan Nabi-Nabi dikumpulkan dibandingkan dengan Rasulullah. Tetap Rasulullah lebih baik. 99 akal Allah berikan kepada Rasulullah sendiri, satu akal dibagi untuk seluruh manusia. Jadi kita tak mungkin bisa menyamai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita boleh meniru. Kita bukan Nabi, kita hanya ngikut-ngikut Nabi saja. Bu, jangan khawatir bu, kalau kita ikut Rasulullah pasti bersama Nabi nanti. Itu kitmir, anjingnya Ashabul Kahfi. Najis mukalladah. Najis besar, dia cuma ikut-ikutan dengan Ashabul Kahfi. Allah masukkan dia ke surga. Ada di surah Al-Quran. Anjing ikut-ikutan dengan orang saleh, Allah masukkan ke surga bersama orang saleh. Kita bukan anjing bu, kita manusia. Masa kita mau ikut Rasulullah kita nggak masuk surga, kita mau ikut sahabat kita nggak masuk surga. Terus siapa mau maksiat? Terus maksiat siapa? Bukti kita manusia, kita maksiat. Kalau ada orang bermaksiat bukan berarti dia setan, dia iblis. Itu tanda dia manusia, dia punya syahwat yang setiap saat pengen maksiat. Makanya ada taubat. Kalau kita tak ada maksiat, apa gunanya Allah Maha Pengampun? Enggak ada guna fungsi sifat Allah itu. Bikin dosa, taubat lagi. Bikin dosa, taubat lagi. Sampai kapan? Sampai mati. Dosa itu seperti racun. Taubat, istighfar seperti penawarnya. Jangan mentang-mentang ada penawar, sengaja minum racun. Tapi kalau tak sengaja terminum racun, cepat minum istighfar penawarnya. Wah, ada penawar om. Mari kita minum racun rame-rame. Enggak boleh. Nanti belum sempat minum penawar keburu mati. Nah ini yang masalah. Banyak orang mati lagi maksiat. Iya bu ya. Jadi itu ayat itu Masya Allah. Sebetulnya gak perlu ditafsirkan. Dari terjemahnya kita bisa memahami. Bahwasanya Islam ini agama yang sangat indah. Allah pun gak mau kita mengharamkan perkara yang dihalalkan oleh Allah. Pakailah pakaian terbaik kalau masuk rumah Allah. Makanlah makanan yang baik, yang halal. Ya. Udah. Ada lagi? Mungkin satu lagi ya ibu. Silakan siapa yang mau bertanya. Udah paham semua. Aduh nenek. Fadal. Waalaikumsalam. Ya. Jadi di samping dakwah Islam kan saya bilang tadi, yang lebih berat itu dakwah iman. Ya. Mengajak orang masuk Islam mudah, tapi untuk menjaga dia di dalam Islam itu yang susah. Saya sering kali banyak orang masuk Islam kemudian dia keluar lagi itu banyak. Kenapa? Karena kita mengajak orang berteduh di rumah kita, ternyata rumah kita juga bocor. Hari hujan lebat di luar. Masuk ke rumah saya berteduh. Dia masuk, tentu atapnya bocor, basah juga. Dibilang sama aja pak, dia keluar lagi. Maka sebetulnya sebelum kita dakwah kepada orang kafir, mengajak orang masuk Islam, yang urgen yang harus kita lakukan, perbaiki atap rumah kita dulu. Islah dulu diri kita. Dakwah kepada orang Islam itu lebih penting. Dakwah kepada tetangga kita, dakwah kepada teman-teman kita, anak kita, itu yang lebih urgen dan itu lebih berat. Ngajak orang Islam, sudah syahadat Islam sudah dia. Tapi untuk dia seorang Islam enggak sholat aja berjuta-juta. Jadi kalau kita lihat sekarang, siapa sekarang yang paling banyak minum alkohol, minum khamar? Orang kafir atau orang Islam di Indonesia? Orang Islam. Yang beli bir hari ini orang mana? Orang Islam. Semuanya. Jadi kita ini punya masalah berat yang mesti kita benahi. Ya. Jadi saya enggak pernah datang kepada orang non-muslim, enggak pernah. Tapi karena pakaian saya ini aneh, menurut pandangan mereka, kalau saya ketemu bule, selalu mereka yang datang. Dia tanya, ayu teroris? Ayu Taliban? Ayu ISIS? Dia tanya. Kalau dia sudah mulai tanya, saya tinggal jelasin. No brother, I'm Muslim. Sit down please. Kasih minum. Kemudian kalau dia kelelah, dipijit-pijit punggung dia sedikit. Dia mulai jatuh cinta. Ambil hatinya. Mudah ngajak dia kepada Islam. Saya kalau dakwah kepada orang non-muslim itu ngobrol 5 menit, 10 menit, insya Allah dia mau ucapin syahadat. Tidak pernah berdebat, tidak pernah lama-lama. Tapi untuk tetapkan dia di dalam Islam, ini perlu pengorbanan seumur hidup kita. Menjaga dia dalam Islam. Kalau kita yang datang kepada mereka seperti orang yang jual obat kurap, tapi dia kurapan, tidak ada yang mau beli. Malu kita, Bu. Masuk Islam. Saya pernah datang kepada orang Hindu, teman saya. Di Bali, anak band juga. Saya bilang, bro, masuk Islam yuk. Tidak ada, kata. Kenapa? Nak Islam tidak bayar hutang. Orang Islam tidak bayar hutang. Ternyata ada dia orang Islam pinjam uang. Jadi dia bertahun-tahun tidak dibayar. Kita malu. Ya. Jadi tidak usah ribet-ribet kita datangi mereka, Bu. Tidak usah. Karena di dalam Undang-Undang Dasar 45 pun ada pasal yang melarang menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Jadi misionaris-misionaris yang datang ke rumah-rumah orang Islam, lapor polisi, tangkap mereka semua. Tidak boleh di Indonesia. Tapi kita, saya jauh lah, Bu. Saya datangi rumah-rumah orang Islam semua saya datangi. Itu tetangga saya enggak ada satu rumah pun yang belum saya kedor rumahnya. Sampai mereka tuh stres sama saya. Datang lagi dia. Aduh, datang lagi. Assalamualaikum, datang so akrab. SKS. Kenapa kita mau ngajak dia ke rumah Allah? Ke surga. Kita teriakin pakai mikrofon azan, dia tuli enggak dengar. Kita kirim SMS, WhatsApp, kita kirim surat, kirim buku, dia buta, tak lihat. Apanya yang tuli dan buta? Hatinya. Orang buta dan tuli tidak bisa diteriakin, tidak bisa dikirimin surat, tidak bisa dibikinin spanduk, tidak bisa dinyalain radio. Dia tuli. Bagaimana caranya? Datangi rumahnya, pegang tangannya, gendong dia, masuk aja ke dalam masjid. Baik, itu saja mungkin hadirin sekalian. Apa? Oh, saya enggak foto, benar. Saya sudah lama enggak mau, ibu-ibu, ya bukan saya enggak pengen berfoto, tapi saya sudah punya amalan lama enggak foto sama ibu-ibu. Ibu-ibu foto sama ibu-ibu, saya tukang foto, saya motoin. Benar, bukan karena saya tak sayang, karena betul-betul saya pernah punya pengalaman tak baik dengan foto rame-rame. Adik, foto ini kan rame-rame, tapi kalau di crop terus dikirim ke sosial media kan jadi fitnah. Nah, itu Bu, maaf ya, bukan apa, saya menghindari fitnah saja. Nah, kalau setuju ya. Jadi hati-hati, saya hati-hati banget. Karena pakaian saya seperti ini. Kalau saya masih pakai baju ukir-ukiran yang gaul-gaul sih, mungkin orang tidak komen banyak. Tapi Bu, kalau saya, sorban gede, foto sama ibu-ibu, apa ini? Kan bukan mahram. Aduh, dihujat, dibully. Bu. Nah, yang jelek apa? Islam yang jelek. Nah, jadi mohon difahami, bukan saya tidak pengen. Saya pengen juga foto sama ibu-ibu. Tapi daripada muncul fitnah, lebih baik kita nanti foto-foto di surga aja. Baik, itu saja. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.